pohon yang rindang. Tiup angin selatan, hati melayang hanya karena lirikan. Jangan berdecak karena berita kurang. Ikut berjuang, jangan hanya bermanasan. Thank you.